Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إن شاء الله في kesempatan kali ini akan ana bacakan beberapa faidah dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Untuk kita tawaidnya ditunda dulu. Insyaallah mungkin pekan depan kita akan lanjut kembali. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau mensyarah hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun وبينهما أمور مشتبهات. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. وبينهما dan di antara keduanya umurun mustabihat, perkara-perkara yang syubhat. Dan perkara yang syubhat ini, mustabihat, ini bukan berarti seseorang boleh berada di perkara tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam lanjutan hadis tersebut, "Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang masuk kepada perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, dia akan terjerumus kepada perkara yang haram. Bukan menggiring dia kepada perkara yang halal, tetapi menggiring dia kepada perkara yang haram. Kata Nabi SAW, karra'i yar'a hawlal hima, seperti seseorang pengembala yang dia mengembala kambingnya berdekatan dengan batas larangan. Ada batas larangan ini, rumah pagar orang. Dia mengembala di situ, di sisi itu. Karra'i yar'a hawlal hawlal hima. Yushiku ayyar ta'afi. Hampir-hampir dia terjerumus ke dalam larangan tersebut. Di sini menunjukkan bahwasanya di antara halal dan haram ini yang disebut dengan syubhat ini bukan perkara remeh, bukan perkara yang ringan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberi peringatan kepada kita, "Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjerumus kepada perkara yang syubhat, dia akan terjerumus kepada perkara yang haram. Kemudian Syekh Fauzan pernah menjelaskan tentang perkara syubhat. Beliau mengatakan perkara yang syubhat itu adalah perkara yang dibubuhi dengan kebenaran. Perkara yang dicampur dengan kebenaran. Kalaulah perkara yang syubhat ini murni kebatilannya, maka tidak ada orang yang menerimanya. Maka tidak ada orang yang menerimanya. Oleh itu disebabkan syubhat ini terkandung di dalamnya ada kebenaran, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Orang yang terjerumus kepada perkara-perkara yang syubhat selanjutnya masuk kepada perkara yang haram. Bahkan Syekhul Islam juga menjelaskan tidak ada satu firqah pun, satu kelompok pun, hatta kelompok kufar, ya, seperti Nasrani dengan kelompoknya atau dengan sekte-sektenya, begitu juga Yahudi dengan sekte-sektenya, itu di situ terkandung ada nilai kebenaran, baik sedikit atau banyak, terkandung di dalamnya. Hatta syaitan pun, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadapnya, "Sadaqa wa huwa kadzub." Dia benar, padahal dia pendusta. Dia benar, padahal dia pendusta. Ada nilai kebenaran yang dibawa oleh syaitan. Ada nilai kebenaran yang dibawa oleh syaitan. Makanya banyak orang-orang yang tertipu dengan perkara-perkara yang syubhat. Makanya di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan di dalam syarah hadis ini beberapa sebab terjadinya istibah terjadinya kesamaran kepada manusia atau masuknya syubhat-syubhat kepada manusia. Mudah sekali syubhat ini masuk kepada orang tersebut. Yang pertama apa? Qillatul ilm. Sedikitnya ilmu. Kata beliau, qillatul ilmi tujibul istibaha. Maka sedikitnya ilmu ini mengakibatkan istibah, mengakibatkan terjadi syubhat. Lianna wasi'al ilmi ya'rifu asya'a la ya'rifuha al-akharun. Karena luasnya ilmu ini menunjukkan dia mengetahui perkara-perkara, banyak perkara yang dia ketahui yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Ini yaitu orang-orang yang terjerumus kepada perkara yang syubhat. Maka kalau kita ingin melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus kepada perkara yang syubhat, maka dia terjerumus kepada perkara yang haram. Maka seorang muslim dalam mengamalkan hadis ini, dia berusaha bagaimana dia tidak terjerumus kepada perkara yang syubhat. Tidak terjerumus kepada perkara yang syubhat. Apa di antaranya? Yaitu talabul ilm. Mencari ilmu. Karena kata beliau, kata Syekh Utsaimin, salah satu sebab seorang terjerumus kepada perkara yang syubhat, qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Sehingga mudah ketika datang syubhat kepada dia, mudah dia menerimanya. Maka kebanyakan orang-orang yang tergelincir, ya, orang-orang yang tersesat, baik itu mereka yang berada di kelompok firqah ahlul bid'ah, ataupun orang-orang yang dahulunya berada bersama ahlu sunnah, berada bersama ahlu sunnah, tergelincir, terjatuh disebabkan qillatul ilm, sedikit ilmunya. Ketika datang syubhat kepada dia, dia sudah menerimanya syubhat tersebut. Akhirnya, huda, petunjuk yang sudah dia pegang, yang sudah berada di hadapan dia, dia tinggalkan. Apa sebabnya? Qillatul ilm, sedikit ilmunya. Apa ukurannya seorang sedikit dan banyak ilmunya? Berkata para ulama, barang siapa ada seorang alim mengatakan dia adalah alim, maka menunjukkan bahwa dia ini jahil. Menunjukkan bahwa dia ini sedikit ilmunya. Lalu bagaimana dengan kita? Ini seorang ulama yang dia ini mengatakan bahwasanya dia ini berilmu. Ini menunjukkan dia ini jahil. Menunjukkan dia ini jahil. Sekarang gimana kalau orang yang gak berilmu mengatakan dia sudah tahu ini dan itu? Menunjukkan benar-benar jahil orang ini. Menunjukkan orang yang ini sangat jahil. Banyak indikasinya. Tidak ta'lim. Atau dari ucapan-ucapannya. Banyak indikasi-indikasi seorang ini. Qillatul ilm. Sedikit ilmunya. Maka bagi seorang ahlu sunnah, bagi mereka yang menghargai nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yaitu hidayah, berada di atas sunnah, maka hendaklah dia menjaganya. Jangan sampai syubhat masuk kepada dirinya, yaitu dengan talabul ilm. Karena salah satu sebab seorang terjerumus kepada perkara syubhat yang bisa menyebabkan dia ini jatuh dari petunjuk, jatuh dari jalan yang lurus, disebabkan qillatul ilm, disebabkan sedikit ilmunya. Tidak ada benteng padanya. Tidak ada benteng padanya. Sehingga ketika dia menghadapi satu perkara, akalnya dan hawa nafsunya yang berjalan. Bagaimana ini cocok dengan hawanya? Bagaimana ini cocok dengan akalnya? Jadi bukan ilmu yang membimbing dia, tetapi hawa nafsu dan akal dia. Akal yang terbatas. Maka jangan ada di antara ahlu sunnah yang dia meremehkan ilmu. Dan hati-hati bagi yang meremehkan ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat keras sekali terhadap orang yang tidak memperhatikan ilmu. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak memperhatikan ilmu, maka janganlah engkau berteman dengannya. Dan jangan pula engkau mengenalnya. Karena pertemanan dengan orang yang jahil, yang tidak mencintai ilmu, akan menjadi malapetaka. Karena ini penyakit. Dan merupakan satu perkara yang ghalib, yang biasa. Dan ini adalah perkara yang sering terjadi. Orang yang sakit menularkan sakitnya kepada yang sehat. Bukan yang sehat menularkan sehatnya kepada yang sakit. Maka sangat keras sekali apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap orang yang tidak memperhatikan ilmu. Di sini pelajaran bagi kita, janganlah kita sombong, angkuh, dengan merasa sudah mengenal dakwah salaf, kemudian tidak memperhatikan ilmu. Orang-orang berilmu pun yang tadinya mereka alim, banyak yang berjatuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berilmu? Bukan zaman sekarang saja, pada zaman-zaman para salaf, banyak di antara ulama yang tadinya ulama ahlu sunnah, tetapi Allah lah yang tahu apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Pada akhir hayatnya menjadi ahlul bidah. Bahkan pada zaman baru-baru ini yang sejaman dengan Syekh Nasir As-Sa'di, mungkin Syekh Al-Albani juga semasa dengannya, walaupun di akhirnya, yang dia sudah memiliki kitab-kitab yang banyak membantah ahlul batil, membahana ahlul syirik, membela tauhid, yang ulama menulis apa yang ulama memuji kitab-kitabnya. Pada akhir hayatnya dia menjadi seorang zindiq, seorang munafik, kafir, murtad, wal'iyadzu billah. Walaupun sebagian mereka ada yang membela bahwasanya dia ini taubat dan seterusnya, tetapi yang zahir dari dia, dari omongan dia, dari ceramah-ceramahnya, bahwasanya dia zindik, kafir, murtad, keluar dari Islam. Padahal ulama besar, namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, ulama besar. Bahkan mungkin kitabnya ini, ana lupa kitabnya apa, yang ini masih dipakai oleh para ulama, karena kitabnya ini bagus dalam membantah ahlul batil dan ahlul syirik. Apakah kita tidak khawatir dengan diri kita yang jahil, yang sedikit ilmunya, kemudian kita meremehkan ilmu, meremehkan talabul ilm? Maka hendaklah sebab ini kita hilangkan pada diri kita, itu sebab qillatul ilm yang bisa mengakibatkan seorang ini terkena syubhat. Kemudian yang kedua, qillatul faham. Qillatul faham, sedikitnya pemahaman. Yaitu tidak memahami perkara dengan benar. Tidak memahami perkara dengan benar. Walaupun yang seperti ini ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama ini orang yang tidak berusaha memahami, Kemungkinan kedua, orang ini memang diberi pemahaman yang terbatas. Diberi pemahaman yang terbatas. Hal ini sebagaimana terjadi pada para ulama. Maka di antara ulama ada yang berpendapat dengan pendapat yang aneh atau dengan pendapat yang lemah, yang padahal ketika kita melihatnya sangat wadih, sangat jelas sekali. Terkadang ketika kita melihatnya, kok bisa ini ulama bisa berpendapat seperti ini, padahal ada dalil yang jelas. Nah, ini terkadang qillatul faham. Karena berbeda-beda di antara ulama ini pemahamannya, kecerdasannya berbeda-beda. Maka sehingga terjadilah perbedaan pendapat, khilaf di antara ulama, perbedaan tentang mazhab, tentang permasalahan fikih dan seterusnya. Tetapi hal ini ada juga dikarenakan dia tidak mau memahami. Ketika disampaikan kepadanya dalil, sampaikan kepadanya penafsiran atau kalam ulama atau fatwa ulama, dia tidak mau memahaminya. Maka sehingga masuk kepadanya syubhat. Kemudian yang ketiga adalah at-taqsir fit tadabbur. Meremehkan atau tidak memperhatikan at-tadabbur. Itu mentadaburi ayat atau mentadaburi hadis. Itu dia tidak mau capek untuk memahami perkara tersebut. Tidak mau tahu. Walaupun yang dua ini, yang nomor dua dan nomor tiga ini kembalinya menjadi masuk kepada yang pertama. Qillatul faham, qillatul ilm. Karena dia ini tidak memahami atau dia ini tidak memperhatikan, tidak mau tadabbur, sehingga dia bodoh. Sehingga dia tidak mengetahui makna yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Nah, itu. Ini at-taqsir fi tadabbur. Dia enggak mau capek. Mau capek ya sudah. Enggak peduli. Enggak peduli. Padahal syubhat ini sudah mengancam dia. Sudah mengintai dia. Syaitan dengan syubhat-syubhatnya sudah mengintai dia, tetapi dia santai. Tidak mau memahami ini, tidak mau. Yang ujungnya semua tidak mau talabul ilm. Semuanya berujung kepada qillatul ilm. Sedikitnya ilmu yang disebabkan tidak mau belajar, tidak mau talabul ilm. Padahal sobat sudah mengintai dia. Dia tidak mengambil pelajaran orang-orang yang terjatuh di dalam fitnah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah mereka dalam fitnah ini berjatuhan. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ketika ada fitnah mereka berjatuhan, terlihat. Terlihat warnanya baru kelihatan. Karena fitnah ini ibtila, ujian bagi orang-orang mukmin. Ya, bagi orang-orang mukmin. Sehingga terlihat mana yang kualitasnya tinggi, kualitasnya sedang, dan kualitasnya rendah. Bahkan gak ada kualitasnya. Keimanannya hanya sekedar apa? Zahir saja. Tapi dalam hatinya tidak ada. Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahwasanya mereka berjatuhan di dalam fitnah. Ini tidak menjadi pelajaran bagi dia. Maka sekaligus orang ini sebenarnya tidak menghargai nikmat yang telah Allah berikan kepadanya berupa hidayah. Nikmat di atas sunnah. Tidak berupaya ingin menjaganya. Kemudian yang keempat, kata beliau, dan ini yang paling berbahaya, wa huwa a'dhamuha. Yang keempat ini adalah perkara yang paling besar, paling berbahaya. Apa itu? Su'ul qasd. Jeleknya maksud hati. Tujuan, jeleknya tujuan. Ini kalau sudah jelek tujuan berarti dia hawa. Yang diikuti adalah hawa nafsu. Maka berkata Syekh Albani, beliau mengatakan al-jahilu yakfihi ad-dalil. Orang yang jahil, ini yang tadi yang tiga itu ya, yang qillatul ilm, terus qillatul faham, taksir fit tadabbur. Ini maksudnya kepada orang jahil, ya, maksudnya kepada orang jahil, orang bodoh. Kata Syekh Albani, al-jahilu yakfihi ad-dalil. Orang jahil ini, orang bodoh, cukup dengan satu dalil. Cukup, karena dia bodoh, tidak tahu. Sampaikan kepada ini hadisnya. Ini dalilnya. Oh, seperti itu ya. Sudah selesai. Ini jahil. Ya, jahil. Wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan cukup baginya walaupun seribu dalil. Maka kata beliau, wal jahilu yu'allam. Dan yang jahil ini diajari. Qala rahimahullah ta'ala wa huwa a'zamuha, dan ini adalah perkara yang paling besar. Apa? Su'ul qasdi, yaitu jeleknya tujuan. Dalam hatinya ada tujuan lain. Bi'alla yaqsudul insanu illa nasra qawlihi faqat. Yaitu dia tidak menginginkan tidak menginginkan seseorang kecuali menolong pendapatnya saja. Tidak melihat pendapat yang lain, pokoknya pendapat saya. Biqat'in nawari an kaunihi shawaban aw khata'an. Tanpa melihat pendapatnya ini benar atau salah. Ini sudah su'ul qasd. Yang dia inginkan bukan al-haq, ya. Tetapi menolong ucapannya atau menolong dirinya. Membela dirinya. Bukan membela al-haq, tapi membela dirinya. Sehingga ketika ucapannya ini salah, ini dibenar-benarkan sama dia. Dibenar-benarkan. Nanti ngambil ini, ngambil ucapan ini. Terus. Ngambil ayat, ngambil. Wah, sudah. Tidak selesai-selesai. Karena hal itu bisa saja. Karena ini yang keempat, nomor empat ini bukan orang bodoh. Ya, orang berilmu. Orang berilmu, tapi su'ul qasd. Jelek tujuannya. Sehingga karena dia berilmu, dia dengan ilmunya ini mencari celah. Ya, mencari celah. Ketika dia berbenturan dengan ayat ini, dia belok lagi. Kayak apa? Seperti orang yang tahu jalan tikus tuh, mentok ke sini, ke sini lagi. Ke sini lagi, mentok, belok lagi. Terus, karena dia tahu jalan. Nah itu. Nah ini yang orang berilmu, yang memiliki su'ul qasd. Orang berilmu tetapi dalam hatinya memiliki tujuan yang jelek, akan seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quranu laka au alaika. Al-Quran ini laka, bisa menolongmu. Au alaika atau mencelakakanmu. Ketika kapan mencelakakan? Ya ketika itu. Al-Quran jadi tumpangan, jadi kendaraan. Kendaraan dia. Pakai dalil. Pakai ayat ini untuk keperluannya, untuk hawa nafsunya. Mentok, cari lagi. Mentok, cari lagi terus. Kalau mentok semuanya, dia cari. Membuat sebuah pertanyaan yang seolah-olah digambarkan yang dia sudah menebak bahwasanya ini boleh. Tanyakan ke ulama. Tetapi sudah dia setting. Jawabannya boleh. Seperti mereka bertanya tentang Ihya At-Turas misalkan, ya. Ihya At-Turas. Jami'ah Ihya At-Turas. Yang ditanyakan apa? Ya saya bahwasanya jumiyah ini atau yayasan ini mereka membangun masjid-masjid, kemudian membangun madrasah-madrasah, membiayai anak-anak yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ini bagaimana hukumnya kita bermuamalah dengan yayasan seperti ini? Jawabannya apa? Hah? Ya pasti kita aja tahu jawabannya. Boleh. Boleh pasti jawabannya. Tapi sudah dia setting. Sehingga jawabannya boleh. Dibawa sama dia ke ini ya, ke apa? Ke pengikutnya. Tuh, saya pulang tuh. Membolehkan. Nih. Buktinya. Nih rekamannya. Ah, penyakit. Coba dia sebutkan bahwasannya. Apa yayasan ini bermuamalah dengan Syiah, bermuamalah dengan takfiri. Mereka mempunyai ilaqah atau hubungan erat dengan orang-orang politik, orang-orang dan seterusnya di Kuwait. Ya pasti jawabannya beda. Tetapi mereka sudah menyeting. Sudah menyeting. Ini su'ul qasd, ya. Su'ul qasd. Jelek maksudnya. Dia memiliki tujuan-tujuan duniawi, ya. Baik itu syuhrah atau ketenaran, ya, ketenaran atau apa? Atau dunia. mal, dananir, ya, dinar, duit. Sehingga dia ingin seperti itu, pendapatnya ini ingin benar, ingin dibenarkan walaupun pada hakikatnya salah. Tetapi dia menjelaskan kepada pengikutnya bagaimana supaya pendapatnya ini terlihat benar. Terlihat benar. Mentok ke sini, cari lagi jalan lain. Nah, ini dapat lagi. Mentok lagi, cari lagi. Seperti ahlul bidah. Ya, seperti ahlul bidah, mereka membawakan syubhat-syubhat dalam berbagai perkara. Ketika mentok, cari lagi syubhat lagi. Mereka sudah kalah nih di satu syubhat. Cari lagi syubhat lain. Mentok lagi, cari lagi terus dan seterusnya. Hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Faman hadhihi niyyatuhu fa innahu yahrumul wusulu ilal ilm. Barang siapa yang keadaan niatnya ini seperti ini, ya seperti ini. Barang siapa yang niatnya seperti ini, maka dia diharamkan mendapatkan ilmu. Maka diharamkan bagi dia mendapatkan ilmu. Dalam artian ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjaga dia dan seterusnya. Nas'alullah al-afiyah, kita meminta kepada Allah al-afiyah, kebaikan. Li'annahu, karena dia yaqsudu minal ilm ittiba'al hawa, karena dia bermaksud dari ilmu yang dia dapatkan itu untuk mengikuti hawa nafsu. Nah, ini bahaya. Seorang ahlus sunnah niat ketika menuntut ilmu bukan untuk mempermainkan ilmu, ya, bukan untuk mempermainkan agama. Jadi dia cari celah yang boleh-boleh. Nah, ini yang boleh-boleh, atau dia ketika disampaikan ada khilaf di antara ulama. Nah, ini dia cari khilaf ini, cari pendapat yang apa? Yang marjuh. Pendapat-pendapat yang lemah. Pendapat-pendapat yang lemah. Atau pendapat-pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Sehingga ukurannya itu, ketika pendapatnya ini sesuai, diambil. Baik itu pendapatnya itu lemah ataupun kuat. Kalau kuat apalagi? Oh, dia semangat menyampaikannya. Semangat sampaikan kepada pengikutnya. Kalau lemah, nah dia kuat-kuatkan. Cari penopang ini itu dan seterusnya. Awalnya itu waliyallahu billah, li'annahu yaqsudu minal ilm ittiba'al hawa, karena dia bermaksud dalam mendapatkan ilmu ini ittiba'al hawa, untuk mengikuti hawa nafsu. Itu beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin tentang pembahasan asbabul ishtibah, sebab-sebab terjadinya syubhat, ya. Terjadinya syubhat pada seseorang itu ada empat. Pertama, qillatul ilm. Yang kedua, qillatul faham. Yang ketiga, taksir fit tadabbur. Pertama, qillatul ilm, yaitu sedikitnya ilmu. Yang kedua, qillatul faham, sedikitnya pemahaman. Yang ketiga, at-tafsir fit tadabbur, meremehkan, tidak memperhatikan tadabbur, tidak mau berusaha memahami, tidak mau berusaha memahami, tidak peduli. Kemudian yang keempat, yaitu yang paling berbahaya dan paling besar akibatnya, yaitu su'ul qasd, jeleknya tujuan. Nah, kalau jelek tujuan, yang berilmu pun akan celaka, apalagi yang bodoh, ya, apalagi yang yang bodoh. Yang berilmu aja akan celaka ketika jelek niatnya, apalagi yang bodoh. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Menjelaskan bahwa MLM itu sudah tidak ada. Iya. Yeah. Mereka sudah tidak warna-warni lagi. Mereka jelas sudah satu, yaitu halabiyah judul. Maksud judul ini bagaimana tadi? Halabiyah dan halabiyah ini satu itu ada judulnya. Judul itu jamak dari jadidun, artinya baru. Baru. Kalau bahasa ininya neo halabi gitu ya bahasanya. Halabi. Artinya kan kalau yang lamanya itu orang-orang aturos ya, orang aturos, orang-orang roja itu mereka sudah apa? Sudah kelompok halabi ya, pengikut halabi yang berpemahaman murjiah ya, berpemahaman murjiah. Yang aslinya mereka bukan hanya mengikuti halabi aja ya, mengikuti semuanya. Dan karena pada hakikatnya mereka ini pemahamannya ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin itu tong sampah semua, yang penting berafiliasi membela Islam. Pokoknya asal membela Islam sudah. Ikhwan muslim seperti itu. Ya, ikhwan muslim seperti itu. Makanya yang mereka ini yang apa? Turasiun ini yang berafiliasi ke Halabi ini. Nah, ini yang sudah lama. Yang sudah lama. Nah, kemudian muncul ada pembelaan-pembelaan nih dari Zulkarnain CS, ya. Pembelaan kepada orang-orang aturos, orang-orang roja, dibela. Mereka itu salafi dan seterusnya, dibela. Sampai terjadi khilaf di antara asatidah, di antara ahlu sunnah, ya, perpecahan di antara ahlu sunnah. Wailah pada hakikatnya tidak pecah, ya, pada hakikatnya tidak pecah. Mereka yang keluar, ya, mereka yang keluar. Dalam ahlu sunnah tidak ada perpecahan. Dia yang keluar, ya, dia yang keluar dari garis ahlu sunnah. Nah, awalnya tidak menunjukkan, ya, mereka membela tidak menunjukkan, mereka masih menghargai Syekh Rabi, kemudian ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Tetapi sekarang, nah, sudah mereka sudah apa? Sudah tidak ada basa-basi lagi. Mereka sudah tidak berwarna warni lagi. Karena sebelumnya kan kadang mereka kalau bersama ahlu sunnah berwarna dengan ahlu sunnah, membantah ahlu bid'ah, membantah dan seterusnya. Ketika bersama mereka berwarna seperti mereka, gitu. Berwarna seperti roja, terus halabiyuna. Nah, itu yang disebut warna-warni itu. Dia ke sini, beda dengan sini. Nah, sekarang enggak, sudah ke sini semua mereka. Sudah tidak ada warna lagi, mereka sudah jelas mauqifnya dan ininya, gabungnya, musuhnya dengan siapa? Musuhnya dengan ahlu sunnah, sudah. Mereka gabungnya dengan ahlul bid'ah. Sudah terlihat. Nah, itu yang dimaksud judud itu, halabiyun judud itu, halabi yang baru. Yang lamanya itu mereka, ya. Aturasiyun dan rojaiyun itu yang lama. Yang barunya ini, Zulkarnain CS. Ya, dengan waktu yang berjalan akan terlihat satu persatu. Kalau nasihat dari Ustazuna Abu Abdullah Luqman Ba'abdu ketika di mana? Ketika di Veteran, di antara awal penyimpangan ya, awal penyimpangan orang-orang ini, yaitu orang-orang yang mereka dulunya sama, ya mereka dahulu sama, yaitu di apa dakwah di apa di ini manhaj ahlu sunnah sama, ya semuanya itu. Salah satu ininya, salah satu sebabnya, yaitu permasalahan syakhsiyah, permasalahan pribadi, permasalahan pribadi, hasad, ya, yang hasad yang ada pada dirinya, tidak suka. Walaupun hal ini sebagaimana apa sebenarnya lari kepada niat. Kadang dia niat ingin syuhrah, ingin dikenal. Kadang dia melihat ada sisi penghasilan dari mad'unya, ya, mad'unya banyak, ya, seperti yang dilakukan oleh apa pengikutnya Zulkarnain yang di Jakarta itu. Itu murid-muridnya banyak orang-orang roja, jadi kalau nyikat roja nggak ini apa, nggak dapat pengikut, nggak dapat amplop juga, itu nggak dapat amplop. Waliyadubillah ya, menjual agama dengan harta yang sedikit. Dan itu bukan rahasia, ini rahasia umum. Kalaupun tidak dikatakan rahasia umum, kata rahasia asatidah lah, tahu semua asatidah, mereka ucap ininya, obrolannya, dan itu terlihat bukti-buktinya. Subhanallah ya. Terlihat dengan berjalannya waktu seperti itu. Nah, awalnya seperti itu, awalnya hasad yang kan emang masalah hati. Setelah itu kemudian dia bawa ke masalah manhaj, ya, dibawa, dicari kesalahannya, tarik-tarik dan seterusnya, pengaruhi pengikutnya dan seterusnya. Waliyadubillah. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan ada musabda lupa yaitu radu bi ayakunu ma'al khawarifi. Ya Allah, sebentar, awal ayatnya lupa. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang munafik, ya, menjelaskan tentang orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'asahum fathabbatahum waqila qudu ma'al qa'idin. Andaikan mereka menginginkan keluar untuk jihad, mereka pasti akan mempersiapkan i'dad, mempersiapkan diri segalanya. Walakin karihallahum bi'asahum, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai keberangkatan mereka. Fasabbatahum, maka mereka pun Allah beratkan. Waqila qudu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, orang-orang yang tidak berjihad, orang-orang yang pengecut seperti perempuan dan anak-anak kecil. Di dalam ayat ini, karena seperti yang disebutkan dalam ilmu tafsir bahwasanya al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ibrah ini bukan karena al-ibrah itu dari keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sabab. Sebab ini turun ayat ini yaitu berkaitan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka ini ingin berjihad bersama Rasulullah. Ya, ingin berjihad bersama Rasulullah. Tetapi mereka ini bukan ingin membantu, tapi malah ingin merecoki. Allah mengatakan, "Law aradul khuruja la'addu lahul uddah." Kalau sebenarnya mereka ini ingin keluar benar-benar berjihad bersama Rasulullah, mereka pasti akan mempersiapkan persiapan yang matang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membenci keberangkatan mereka. Maka itu menjadi berat bagi mereka. Berat, seruan jihad ini berat bagi mereka. Waqila qulu ma'al qa'idin, maka duduklah bersama orang-orang yang duduk. Bersama orang-orang lemah, bersama orang-orang yang pengecut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab Allah memberatkan pada dirinya. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Andaikan mereka ini keluar di dalam pasukan kalian, untuk pasukan kaum mukminin, ma zadukum illa khabala. Tidaklah mereka menambah kepada kalian khabala, illa khabala, kecuali malapetaka, pemecah. Ini pemecah pasukan kaum muslimin. Keadaannya ini merusak keadaan kaum muslimin. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Sungguh mereka akan memberikan kepada kalian atau menyusupkan kepada di sela-sela kalian apa fitnah. Wa fiikum sama'una lahum, dan di antara kaum mukminin sama'una lahum, ada yang mendengarkan mereka. Mendengarkan ucapannya. Ya. Karena enggak tahu, wallahu alimun bidh-dhalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang maha mengetahui orang-orang yang zalim. Hal ini pernah dijelaskan bahwasanya maknanya ini umum. Bukan hanya jihad, bahkan bisa lebih luas dari itu, yaitu dakwah. Dakwah. Maka orang-orang yang ingin merecoki, merusak, faq'udu ma'al qa'idin, duduklah bersama orang-orang yang duduk, bersama orang-orang pengecut. Tapi bagi yang mereka ingin berjuang, law aradul khuruja la'addu lahul uddah. Kalau mereka ingin keluar, pasti mereka mempersiapkan persiapan yang matang. Siapa yang masuk dalam medan dakwah, perjuangan dakwah, siapkan diri. Tetapi orang yang berpenyakit tidak akan mempersiapkan diri. Tidak akan mempersiapkan diri. Dan keberadaannya dia apa? Wala awdau khilalakum yabghunakumul fitnah. Menyusupkan fitnah di dalam barisan. Menyusupkan fitnah di dalam barisan. Maka ini berbahaya. Sehingga alhamdulillah ya, kita masih ada ulama ya, ulama-ulama kibar yang mereka ini mencium perkara-perkara yang semacam ini di ujung bumi. Tahu mereka. Ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka seperti Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, yang Allah berikan kepada beliau keutamaan yang tidak diberikan kepada ulama-ulama yang lainnya. Ulama jarah wa ta'dil ini yang menyelamatkan ahlu sunnah. Ya, ini yang menyelamatkan ahlu sunnah. Kalau tidak, ini orang-orang berpenyakit masuk ke barisan kaum muslimin. Allah menyatakan, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka ini keluar bersama kaum mukminin, tidaklah menambah mereka kecuali khabala, kecelakaan, kebinasaan. Bukan menambah kekuatan kaum muslimin ditambah oleh mereka, bukan menambah kekuatan. Ahlus sunnah ketika ditambah oleh mereka ini orang berpenyakit, bukan menambah kekuatan. Maka ahlus sunnah seperti ulama jarh wa ta'dil menyelamatkan ahlus sunnah. Sipulan penyusup. Sipulan berbahaya. Tinggalkan. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh para ulama. Diselamatkan oleh para ulama. Adapun mereka yang bersama, para pengikutnya bersama, yaitu satu hati. Kalau mereka sidak jujur mencari kebenaran, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Allah akan berikan petunjuk kepadanya, sidak jujur dalam hatinya. Banyak kan orang-orang yang tadinya bersama orang-orang aturas, ya, orang-orang roja, tapi karena dia sidak mencari kebenaran, mendapat petunjuk dari Allah tentang ahlus sunnah, tentang ahlus sunnah. Tidak sedikit, ya, tidak sedikit. Bahkan diantara asatidah, ya, bahkan diantara asatidah seperti itu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang Allah menjadikan bagi umat Islam ini, khususnya ahlus sunnah, penjaga, yaitu ulama jarh wa ta'dil yang mereka memperingatkan kita bahaya-bahaya penyusup ini. Berkedok Islam, berkedok salafi, berkedok berjubah, berjenggot, dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Nas'alullaha al-afiyah. Alhamdulillah.